semua untuk hari esok yang lebih baik. Gepalkan tangan, satukan jiwa untuk menghancurkan angkara murka. Muliakan hak manusia, mari junjung dan jaga bersama. Mari kita ciptakan dunia yang bebas dari penindasan dan kebatilan. Hak-hak asasi manusia harus dihormati. Hak asasi manusia harus dilindungi. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Berbagai macam peristiwa yang menelan banyak korban manusia, hentikan dan jangan biarkan mereka yang merampas hak-hak manusia. Rampas hak-hak manusia, keadilan haruslah jadi nyata. Penindasan dan kebatilan. Hak-hak asasi manusia harus dihormati. Hak-hak asasi manusia harus dilindungi. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Hak manusia, keadilan haruslah jadi nyata.